Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya. Kitab yang akan kita kaji terus saat ini adalah Kitabul Adab dari Sahih Al-Bukhari. Dari Sahih Al-Bukhari. Dimaklumi, Sahih Al-Bukhari karya Imam Ahli Hadith Amirul Mu'minin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Iya. Sahih Al-Bukhari adalah rujukan utama umat Islam tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sahih Al-Bukhari ini keistimewaannya disepakati oleh para ulama akan diterimanya. Sepakat oleh para ulama akan diterimanya. Nah, hadith-hadith yang beliau sebutkan adalah hadith yang disepakati akan kesahihannya. Kecuali ada segelintir hadith, ada pembahasan antara Imam Al-Bukhari dengan imam yang selevel dengan beliau, tapi ini jumlahnya sedikit, tidak berpengaruh. Ya. Secara umum, kitab ini adalah kitab yang diterima oleh umat. Maka harusnya kita banyak memperhatikan kitab Sahih Al-Bukhari ini, demikian pula Sahih Muslim dan sumber-sumber Islam yang lainnya. Dan ini adalah salah satu cara untuk mempelajari Islam yang murni dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari para sahabat. Itulah hadith-hadith yang beliau ucapkan. Dan inilah yang ada di dalam buku-buku hadith termasuk dari Sahih Al-Bukhari ini. Iya. Dan mempelajari Sahih Al-Bukhari ini termasuk hal yang sedikit sekarang ini di tengah kaum muslimin. Padahal dia adalah rujukan dan sumber utama. Rujukan dan sumber utama bagi umat Islam. Kitab yang kita bahas dari Sahih Al-Bukhari adalah Kitabul Adab. Iya. Kitab yang terkait dengan pembahasan adab. Dan dimaklumi bahwa Imam Al-Bukhari punya buku tersendiri seputar masalah adab yang lebih banyak daripada ini. Haditsnya lebih banyak daripada di Sahih Al-Bukhari. Bukunya dikenal dengan nama Al-Adabul Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Ya, dan buku itu alhamdulillah tercetak dan ada hingga hari ini. Disyarah oleh para ulama. Iya. Dan adab itu sendiri penting untuk dipelajari. Penting untuk dipelajari. Sebab kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim dan muslimah ada adab-adab yang wajib dia jaga. Mesti dia perhatikan. Di dalam ibadah ada adab-adab yang dituntunkan. Di dalam berinteraksi dengan orang yang lebih tua, apakah kepada penguasa, apakah kepada ayah, ibunya, apakah kepada gurunya, maupun yang lainnya, ini juga punya etika dan adab. Berhubungan dengan manusia, dengan berbagai lapisannya, ya, juga ada etika dan adab yang dipelihara. Di dalam bermuamalah ada adab-adab yang dijaga. Ada adab-adab yang dijaga. Karena itulah tidak mungkin seorang muslim dan muslimah terlepas dari tuntunan adab Islam. Itu tidak mungkin. Ya. Dan dari sini juga saya ingin ingatkan bahwa adab-adab ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Ya. Sebagian dari adab kalau ditinggalkan itu hukumnya adalah haram. Dan sebagiannya lagi makruh. Sebagiannya lagi makruh. Iya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dari keunikan beliau, beliau mengumpul buku khusus dikenal dengan judul Kitabul Adab. Dan sebenarnya pembahasan adab ini berpencar di banyak pembahasan syariat. Sebab tadi saya sebutkan ya, cakupannya banyak adab ini. Iya. Cakupannya banyak. Imam Al-Bukhari termasuk orang yang terdepan di dalam memberi contoh yang baik mengumpulkan masalah adab ini. Iya. Termasuk yang mengumpulkannya adalah Imam Abu Daud As-Sijistani. Bahkan sebagian ulama menyebutkan beliau punya buku khusus juga tentang masalah adab. Iya. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ini dicetak dalam 5 dan atau 6 jilid. Kitab ini juga menceritakan bagaimana petunjuk etika adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Dan terus ya, diikuti oleh para ulama kita dan diperhatikan. Di antara buku yang masyhur diajarkan oleh ulama kita di masa ini adalah Manzuma karya As-Safarini rahimahullah. Manzuma tentang adab. Iya. Yang disyarah oleh As-Safarini dengan judul Gidaul Albab. Ini menjelaskan tentang etika dan adab. Ini pembahasan adalah pembahasan yang dimaklumi akan pentingnya. Iya. Nah, harus diketahui bahwa di masa dahulu para ulama kita mereka dididik sebelum mempelajari ilmu, mereka mempelajari tentang adab-adab. Ya. Sampai Ibnul Mubarak ya. Dan selainnya menyebutkan kami belajar ilmu 30 tahun. Belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Misalnya. Ini menunjukkan banyaknya mereka dididik dengan hal tersebut. Dan sebagian ahli hadis diberi gelar di belakangnya Fulan Al-Mu'addib. Ya. Fulan orang yang mendidik adab. Sebab memang dia ya, didudukkan di masjid hanya untuk mendidik anak-anak kaum muslimin diberikan etika dan adab. Iya. Dan di majelis-majelis ahli hadis dahulu, di majelis imla, kalau ahli hadis mengimla, tentunya orang merunduk menulis. Tapi ternyata di antara murid ada yang merunduk menulis dan ada yang tetap memandang ke guru. Ya, merunduk menulis ini dia sudah sampai di tahapan sudah menulis dan mempelajari. Kalau yang tidak merunduk hanya melihat ke guru, dia hadir di situ hanya melihat etika dan adab dari apa? Dari guru. Belajar. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi di kisah as-salaf. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan berbagai etika dan berbagai adab-adab tersebut. Menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya. Dan kita di masa ini ya banyak dari kaum muslimin yang melalaikannya. Dia masuk di dalam menuntut ilmu, juga banyak yang tidak memperhatikan tentang sisi pentingnya ilmu ini. Ya, sisi pentingnya ilmu ini. Karena itu kita di apa majelis ini, insyaallah taala akan membahas secara berurut tiap kali pertemuan dari kitab Al-Adab karya Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memberikan definisi tentang al-adab. Ya. Kata beliau, al-adab istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah menggunakan segala yang terpuji dari ucapan maupun perbuatan. Itu adab namanya. Jadi apa saja yang terpuji di dalam syariat dari ucapan dan perbuatan, dia laksanakan atau dia ucapkan, maka itulah adab. Iya. Ini salah satu definisi ya. Ada definisi-definisi lain yang mungkin bisa menggambarkan kepada kita apa makna pembahasan di Kitabul Adab ini. Sebagiannya memberikan definisi disebut juga oleh Ibnu Hajar bahwa al-adab al-akhdu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengambil berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Berhias dengan akhlak yang mulia. Iya. Jadi siapa yang mempelajari akhlak yang mulia, dia berhias dengannya, maka itu dari adab. Ya, dari adab. Ya, contoh misalnya dari etika dan adab, seseorang tidak tergesa-gesa. Ya. Sebab tergesa-gesa itu dari syaitan. Rasulullah bersabda, "At-tani minallah wal ajalatu minasyaitan." Ya. Tidak tergesa-gesa itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Nah, ini adab. Mengambil darinya itu dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Jenis tergesa-gesa yang dilarang, kadang larangannya bersifat makruh dan kadang larangannya bersifat haram. Kalau dia tergesa-gesa dalam perkara yang mengakibatkan munculnya keharaman atau terlanggarnya hak orang lain, terzaliminya orang lain, maka ini adalah hal yang haram. Kalau dia tergesa-gesa yang akan menghilangkan kemaslahatannya, ya, maka ini dia disifat berhukum makruh. Jelas ya? Berhukum makruh. Ya, dan dimaklumi bahwa akhlak itu bagian dari bagian agama kita. Sebab pembahasan adab juga dibahas oleh para ulama dan kadang dibahasakan dengan bahasa akhlak. Dengan bahasa akhlak. Iya. Ini bagian dari adab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata beliau, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara definisi adab, ada yang mendefinisikannya bahwa al-adab adalah al-wukuf ma'al mustahsanat. Al-wukuf ma'al mustahsanat. Dia berhenti, berjalan bersama sesuatu yang dianggap baik. Perkara yang dianggap baik, nah dia berada di atasnya. Nah, itu adab namanya. Iya. Wakila huwa ta'zimu man fawquk. Ya. Dan dikatakan bahwa adab ini adalah mengagungkan siapa yang di atasmu. Siapa yang di atasmu. Warifku biman dunak. Dan berlemah lembut kepada orang yang di bawahmu. Orang yang lebih tinggi darinya. Dari sisi umur, kedudukan. Dia memberikan penghormatan selayaknya. Dan orang yang di bawahnya, ya, dari sisi umur maupun kedudukan, ia berlemah lembut kepadanya. Berlemah lembut kepadanya. Iya. Dari mengatakan bahwa adab itu diambil dari kata ma'dabah. Ya, yang artinya ma'dabah itu dipanggil untuk makan makanan. Adab disebut dari makna ini karena ya, seseorang itu diajak untuk mengikuti akhlak yang mulia. Diajak untuk mengikuti akhlak yang mulia. Iya. Jadi ini definisi tentang adab. Dan apa yang dipelajari di dalam pembahasan adab ini. Iya. Dan dari sini bisa dipahami ya kenapa para ulama sedemikian lamanya mempelajari tentang adab ini. Ya. Karena memang adab ini pembinaan terhadap jiwa. Dan jiwa itu perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Ya. Dan setiap orang, dia ketika membaca misalnya adab, langsung bisa berubah, tidak? Mungkin, ya, setelah dia mengetahui ilmunya, ya, dia berusaha untuk menerapkannya. Dia berusaha untuk menerapkannya. Ketika misalnya dia dapat hadis dari Nabi SAW, ya, seorang meminta wasiat kepada Nabi, maka Nabi berkata, "La taghdab," jangan kamu marah. Dia ulangi lagi, maka Nabi berkata, "Jangan kamu marah." Ya. Kembali minta lagi nasihat, Nabi berkata, "Jangan kamu marah." Jelas ya. Dia dapat dari akhlak ini, tapi namanya manusia, ya, dia mengetahuinya, tapi kadang kebiasaannya yang dia terbiasa dengannya membuat pengetahuannya ini dia lupakan. Ya. Maka jiwa perlu dididik dengan pendidikan yang membuat dia terbiasa dengan adab itu. Ya. Dan dari sini juga ya, perlu diketahui bahwa salah satu manfaat seorang itu duduk dan belajar dari guru adalah untuk mengambil etika dan adab darinya. Ya. Karena itulah penerapan-penerapan akhlak yang mulia itu dilihat pada guru-guru. Walaupun guru itu manusia, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Ada kekurangannya. Dan mungkin pada sebagian guru ada sebagian dari akhlak yang kadang perlu diperbaiki. Ya. Tetapi dia melihat pada seorang guru misalnya ada akhlak yang baik dari apa yang dituntunkan, maka di sini dia akan melihat penerapan bagaimana adab itu. Ya. Seorang misalnya yang duduk dengan atau pernah melihat ulama-ulama terkemuka di masa ini, enggaklah dia pernah melihat misalnya Syekh Ibn Baz atau Syekh Ibn Utsaimin, ya, atau Syekh Muqbil rahimahullah. Dan selainnya dari para ulama, apabila dia melihatnya, maka akan nampak dari mereka sejumlah akhlak yang baik. Dari lemah lembut bersama manusia, sabaran dalam menyampaikan ilmu, sabaran di dalam menghadapi berbagai permasalahan, ya, sabaran di dalam menghadapi berbagai manusia yang akhlaknya berbeda-beda. Kemudian melihat keseriusan mereka, akhlak mereka, merendah diri dan seterusnya. Dari adab ini dilihat dari orang-orang yang berilmu. Ya. Karena panutan itu tidak diragukan, memberikan pengaruh. Dan orang yang paling baik dijadikan sebagai panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat. Iya. Dan kadang ada sebagian pembahasan detail. Ya. Kita melihat akhlak dan adab para ulama itu. Ya. Dan ini jenis dari ilmu. Ya. Kadang tidak tertulis dalam buku-buku adab. Ya. Tapi adab ini berjalan di tengah para ulama. Berjalan di tengah para ulama. Jelas ya? Ya. Karena itu dari bait syair yang kita hafal dari Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Dan bait syairnya banyak disebut dalam buku-buku bahasa. Ya. Baitnya berbunyi, "Wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' thawlatal buzlil qana'isi." Ya, memang agak sulit susunan baitnya. Tapi maknanya sangat indah. Bahkan luar biasa indahnya. Ya. Ibnul Laguni itu unta yang baru berumur 2 tahun. Unta jantan berumur 2 tahun. Ibnul Lagun, unta jantan berumur 2 tahun ini, idza ma luzza fi qaranin. Kalau dia tidak bergaul, terdidik bersama unta yang 8 tahun umurnya atau 9 tahun ke atas, ya. Lam yastati' thawlatal buzlil qana'isi, maka dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta yang berumur 4 tahun 6 tahun. Jelas ya? Unta umur 2 tahun masih muda. Tapi karena dia bergaulnya dengan unta-unta yang sudah tua, ya, makanya dia punya akhlak dan keberbadian unta tua, mampu dihadapi unta yang lebih tua darinya yang umur 4 tahun dan 6 tahun. Karena dia bergaulnya dengan unta berapa? 9 tahun ke atas. Ya. Jelas ya? Maksudnya di sini seorang penuntut ilmu yang duduk, ya, dan mengambil ilmu dari ulama besar, ya, ini tentunya dia akan mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang besar pula. Ya. Sebab nampak dari ulama tersebut bagaimana mereka menghadapi permasalahan, ya, di tengah terjadinya fitnah, mereka berbicara apa? Berbicara masalah apa? Ini bukan hanya terkait dengan permasalahan sebagian orang saja, atau hanya di kalangan salafiyin saja. Tidak. Kadang permasalahan terkait dengan negara, musibah umum terjadi negara itu. Kita lihat alim ini berbicara apa di saat tersebut. Ya, bagaimana mereka berkomentar, memberikan nasihat penyelesaian. Nah, ini terbentuk, ya, akhlak dan adab yang tidak bisa diketemukan, ya. Dan kita hanya duduk apa membaca buku-buku, tapi ada dari akhlak para ulama kita, dari guru-guru yang kita belajar darinya, itu sangat membantu sekali untuk menerapkan etika dan adab yang disebutkan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu di sini ingin saya ingatkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang diagungkan, sebab dia adalah syiar Islam. Dan kita diperintah untuk mengagungkan ilmu. Allah berfirman, "Dalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu dari ketakwaan yang berasal di dalam hati. Ya, kalau diagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan yang berasal dari apa? Dari dalam hati. Maka siapa yang mengagungkan ilmu itu, ya, dengan akhlak yang baik, Allah akan memudahkan untuknya jalan. Allah akan memudahkan untuknya jalan. Ya. Dan akhlak yang baik itu memberikan pengaruh dan manfaat yang sangat besar kepada seorang hamba. Ya. yang akan menciptakan kemaslahatannya dan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Betapa banyak dari manusia menyesal. Iya. Tapi penyesalan itu tidak bermanfaat setelah kejelekan sudah menimpanya. Ya. Mereka menyesal kenapa? Ya. Akibat baru mengetahui sejumlah etika dan adab yang sebelumnya mereka tidak terapkan, sehingga luput dari mereka berbagai kebaikan. Ya. Dan sebagian orang punya etika dan adab sudah cocok, tapi dia lakukan hal tersebut hanya karena kebiasaannya saja. Memang dia di tengah keluarga, ya, di tengah keluarga misalnya, terbiasa dengan akhlak tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Dia tidak tahu bahwa syariat menuntunkan adab yang baik ini. Dia tumbuh di atas hal ini. Ini beda dengan orang yang tumbuh dengan etika yang sama, tapi dia punya ilmu tentang itu. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang disyariatkan. Sebab berakhlak dengan akhlak yang seperti ini, itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Iya. Ada kadang yang masuk ke dalam pembahasan ini, dia kesampingkan. Seakan-akan salafiyun itu tidak ada adabnya. Ya. Dan ini keliru ya. Seakan-akan adab itu bukan dari manhaj. Ini juga keliru. Ya. Bahkan ini dari manhaj ahli sunnah. Karena itu kalau kita baca buku-buku akidah, ya, sejumlah dari para ulama menyebutkan adab di buku-buku akidah. Coba baca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith misalnya, buku yang banyak dikenal di kalangan kita, karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Terdapat di dalamnya penyebutan akhlak ahli hadith, bagaimana akhlak dan adab mereka. Ya. Sampai disebutkan tentang mereka melakukan sholat malam, ya, dan selainnya dari perkara-perkara ibadah. Ini di pembahasan akidah mereka sebutkan. Menunjukkan bahwa ini pembahasan terkait dengan manhaj. Terkait dengan masalah manhaj pokok dan dasar agama kita. Ya. Coba baca misalnya kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani. Ya. Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani ini tidak begitu tebal. Ya. Bersamaan dengan itu, di beberapa halaman di akhir Syarhus Sunnah ini boleh sebutkan adab dan etika yang harus dipegang oleh orang yang berpegang dengan akidah yang benar. Ya. Dan ini banyak sekali kalau kita ingin buka buku-buku akidah. Ya. Karena itulah sangat keliru kalau dikatakan bahwa ahli sunnah tidak ada etika dan tidak ada adab. Dan siapa yang menggambarkan sunnah dengan penggambaran ini, maka ini penggambaran yang dia harus tanggung jawabkan, sebab merusak wajah dakwah, merusak wajah ahli sunnah. Jelas ya? Dan terus menerus kita membaca buku-buku para ulama kita. Ya. Dan terus menerus kita para duduk dengan para ulama dan kita melihat akhlak dan adab mereka yang sangat tinggi. Bahkan di dalam buku yang memuat bantahan, terlihat bagaimana etika dan adab mereka di dalam membantah. Etika dan adab mereka di dalam membantah. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana mereka terhadap mukhalif, terhadap orang yang menyelisihi, ya, menyelisihi sunnah, terhadap ahlul bidah, ya, mereka menggunakan adab di dalam membantah, ya, dalam penyebutan nama, di dalam pengaturan, dan di dalam merinci kesalahan, semuanya dengan etika dan adab Islam yang sangat tinggi. Ya. Dan menjaga adab ini yang memberikan, yang menyebabkan orang yang dibantah mengambil nasihat darinya. Ya. Karena itulah banyak dari ahlul bidah yang tadinya keras kepala, begitu sampai kepadanya bantahan dari a'immatus sunnah, mereka rujuk kepada kebenaran. Iya, rujuk kepada kebenaran. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita cermati dan kita perhatikan. Iya, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat indah. Dan sekali lagi, kaitan pembahasan adab ini, ini hampir di semua sudut permasalahan syariat kita ada pembahasan adab di dalamnya. Karena tadi saya katakan dari adab ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dari adab ada yang kalau ditinggalkan haram hukumnya, ada yang makruh. Ada yang makruh. Dan ini insyaallah taala akan kita lebih dalami dan kita lebih selami dengan membaca pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam buku ini. Yang memang di babul adab ini cukup banyak juga bab yang beliau sebutkan. Ya, ada 128 bab di sini. Ya. 128 bab. Dan kita akan baca insyaallah taala satu persatu dari bab-bab ini, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran etika dan adab yang terdapat di dalamnya. Ya, dan dari keistimewaan membaca Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam membaca kitab ini kita bisa memetik pelajaran yang lebih banyak daripada kandungan judul buku yang dimaksud. Ya, kalau misalnya ditulis Kitabul Adab, maka pembahasan dari hadith-hadith yang disebutkan kita bisa masuk dalam banyak pembahasan. Dalam banyak pembahasan. Jelas ya? Ya, saya bisa saja ya, setiap pertemuan hanya dengan satu hadith kita membahas cuma satu hadith saja. Tapi ini kapan selesainya? Ya. Maka saya akan berusaha meringkas ya, apa-apa yang terpenting untuk kita ketahui terkait dengan masalah adab. Dan di sini kita akan melalui ya, sebab namanya buku hadis, ya, akan berlalu biografi, berlalu nama-nama rawi, nama-nama perawi hadis, periwayat hadis. Ya. Biasanya kalau ada nama-nama periwayat hadis, ya, harus saya terangkan beberapa hal yang terkait dengan periwayatan. Ya, tapi karena saya maklumi kebanyakan yang hadir, ya, mungkin di ilmu tentang sanad ini agak aneh untuk didengar, maka saya hanya meringkas sedikit pembahasan saja. Mungkin saya akhirkan. Ya, setiap bab yang saya baca, saya terangkan makna babnya. Kemudian setelah itu saya baca hadis dengan sanadnya, saya terangkan dulu hadisnya. Setelah selesai hadisnya, baru saya terangkan sedikit dari sanadnya. Setelah itu kita pindah ke bab yang lainnya. Mungkin di sebagian biografi ulama saya akan singgung ya beberapa sudut yang baik yang kita contoh dari biografi para rawi hadith yang ada di dalam kandungan buku ini. Baik, saya akan memulai dari bab yang pertama ya, dari Kitabul Adab ini. Dan kelihatannya ikhwah sudah memiliki fotokopian bukunya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Adab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mulai dengan basmalah. Nah, dan ini hampir di seluruh kitab-kitab atau judul-judul kitab dalam Sahih Al-Bukhari itu dimulai oleh beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Juga dimaklumi bahwa Sahih Al-Bukhari ini diriwayatkan dengan banyak periwayatan. Diriwayatkan dengan banyak periwayatan. Ya. Di sebagian periwayatan ada yang menyebutkan bismillah dan sebagainya tidak menyebutkan bismillah. Ya. Kata beliau Kitabul Adab. Kitab Al-Adab. Maksudnya kitab ini adalah rangkaian tulisan yang mengumpulkan sejumlah bab, sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab.